pasa. Cincin kepalsan. Alasanmu kalau hanya untuk korbankan sumpahmu dusta. Luka yang terbuang engkau hilang pun tadi. Akan aku bersalah demi Tuhan, cinta untukmu saja. Kau bilang ada yang lain setelah kau rigu madu asmara. Kejamnya, kejamnya Bapak teman-teman kembali bersama kami di sini.